Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Fannawasibu asharatun wa hiya an wa lan wa idzan wa kay wa lam kay wa lamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa wal wawi wa au. Kata beliau annawasibu asharatun. Huruf nasab ada 10. Nawasib itu jamak taksir dari nasib. Yang menasabkan ya. Penasab itu ada 10. Apa yang dinasabkan? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il madhi, mudhari atau amr? Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari dinasabkan dengan 10. Wahia yaitu an, walan, dan idhan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, kemudian jawab, bentuk jawaban menggunakan fa, dan wawu, atau menggunakan au. Ada 10 itu. An, lan, idhan, kai, lamul juhud, hatta, al jawab bil fa, wal wawi, wa au. Baik, catatan kaki nomor 1. Ai indal kufiyin. Apa artinya ai? Artinya indal kufiyin. Menurut ulama nahwu dari Kufah. Kufiyin itu Kufah. Di negara Irak sekarang. Indal kufiyin. Artinya menurut ulama ahli Kufah. Ahli nahwu dari Kufah. Penasab itu ada berapa? Ada 10. Kemudian wa amma indal basriyin, wa amma indal basriyin fahiya arba'atun faqat. Wa amma, dan adapun indal basriyin, menurut ulama nahwu dari Basrah, jaraknya tidak begitu jauh dari Kufah. Basrah ya, di Kufah, di Irak juga. Wa amma indal basriyin fahiya arba'atun faqat. Adapun menurut ulama nahwu dari Basrah, maka nawasib itu yang menasabkan jumlahnya ada berapa? 4. Hanya 4 saja. Wa hiya yaitu an, lan, idzan, kai. Wa hadza huwa sahih. Wa hadza huwa sahih. Dan inilah pendapat yang benar. Wa baqiyatul hurufi sittah. Wa baqiyah, dan sisa. Baqiyah itu sisa, tersisa. Al hurufi sittah, huruf yang 6. Artinya 6 huruf lain yang tersisa. 6 huruf lainnya yang tersisa. Yan tasibul mudhari'u. Fi'il mudhari' menjadi nasab. Ba'daha setelahnya. Bi'an. Dengan menggunakan an. Mudmaratan yang tersembunyi. Mudmaratan itu yang tersembunyi. Jawazan au wujuban. Jawazan artinya boleh, wujuban artinya wajib. mudhari'un, mudhari'un mansubun, fi'lun mudhari'un mansubun. Kemudian sebelumnya apa saja huruf nasab itu? An, lan, izan. Kemudian setelah itu apa? Lamu, kai, lamur, juhud. Kemudian akar, al-jawab, bilfa. Kemudian al-jawab, bilwaw. Kemudian aw. Coba diperhatikan ini, karena nanti yang kita baca cuma 4 saja, tidak semua dibaca itu. Nah ini memang jadi di situ disebutkan awan an-nawasibu asyarah. Penasab itu ada 10 jumlahnya. Lalu disebutkan an, lan, idzan, kai, lamu, kai, lamul, juhud, hatta, al jawabil fa, wal jawabil waw, dan aw. Ada 10. Nah, 10 ini menurut siapa? Kufiyun ya, kufah menurut orang kufah. Kalau menurut orang Basrah, penasab ada berapa? 4. 1 2 3 4. Walaupun demikian, semua ulama nahwu sepakat, bagi yang kufah, Basrah, dan yang lainnya, semuanya sepakat tanpa terkecuali, bahwa fi'il mudhari' yang letaknya setelah 10 huruf ini, mansub. Diulangi kembali. Semua sepakat bahwa fi'il mudhari' yang letaknya setelah 10 huruf ini, dari nomor 1 sampai nomor 10, itu mansub. Kalau menurut kufiyun, fi'il mudhari' mansub, penasabnya apa? An. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya apa? Lan. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya apa? Izan. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya apa? Hai. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya apa? Lamul kai. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Lamul juhud. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Aha. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Al-jawab bil fa. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Al-jawab bil waw. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Aw. Itu menurut apa? Kufiyun. Tapi kalau menurut orang Basrah, menurut orang Basrah sekarang, kita rinci, fi'il mudhari' mansub, penasabnya? An. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Lan. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Izan. Fi'il mudhari' mansub, penasabnya? Hai. Fi'il mudhari' mansub, setelah 6 ini, bukan lam kai, bukan lamul juhud, bukan hatta, bukan al-jawab bil fa, bukan al-jawab bil waw, bukan aw, tapi di sana ada an. Statusnya mudmaratan. Mudmaratan itu tersembunyi. Sekarang contoh. Jadi kalau menurut orang Basrah, fi'il mudhari' mansub setelah lamu kai, lamul juhud, hatta, dan yang lain, itu sebabnya bukan lam kai itu sendiri, bukan lamul juhud itu sendiri, bukan karena semata-mata ada hatta, dan seterusnya. Tetapi fi'il mudhari' mansub setelahnya karena apa? Ada an, huruf nasab juga tersembunyi. Sekarang contoh. An yajlisa. An yajlisa. Yajlisa fi'il mudhari' mansub. Apa artinya an yajlisa? Supaya duduk, agar duduk, untuk duduk. Yajlisa fi'il mudhari' mansub. Penasobnya apa? An. Menurut orang Basrah atau menurut orang Kufar? Dua-duanya. Orang Basrah mengatakan dia jadisan nasobnya karena an. Orang Kufah mengatakan dia jadisan nasob karena an. Sekarang contoh yang lain. Hatta yajlisa. Hatta yajlisa. Ulama Kufah dan Basrah sepakat yajlisa dibaca nasab. Saya ulangi kembali. Ulama Kufah dan ulama Basrah sama-sama sepakat yajlisa yang letaknya setelah hatta dibaca nasab. Cuma perbedaannya, yang menasabkan apa? Menurut orang Kufah yang menasabkan? Menurut orang Basrah yang menasabkan? Nah, ada an di sini tersembunyi. Delik, nah. Tetapi mereka sepakat. Fi'il mudhari' yajlisa, nasab. Karena letaknya setelah had. Nah, ini sepakat. Cuma, singgawi nasab opo. Kan itu ya. Menurut orang Kufah. Hatta itu sendiri menasabkan. Menurut orang Basrah, oh hatta tidak bisa menasabkan. Sebenarnya yang menasabkan itu ada an. Yang tersembunyi. Akhirnya mereka menyimpulkan orang Basrah, nawasib itu cuma ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ketika ada fi'il mudhari' mansub, letaknya setelah enam ini, maka yang menasabkan bukan keenam huruf itu. Tetapi ada an yang tersembunyi. Baik, kita baca. Nomor dua. Wahia an. Nawasib itu ada. Nanti mana yang dipilih? Monggo mau pilih yang Kufah boleh, pilih yang Basrah juga boleh. Karena Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan nasihat kalau untuk pelajaran nahwu ya pilih yang paling gampang menurut kita manalah. Ya. Nomor dua, wahiya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Wahiya an. An ya. An itu namanya huruf nasab huruf masdar, nasab dan istiqbal. Itu namanya an. Itu barjang ya. Jadi an itu namanya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Huruf masdar, huruf nasab dan huruf istiqbal. Nanti yang kita pakai yang huruf mas, huruf nasabnya aja. Nahwu contoh uhibbu an ahujja baitallahil haram. Uhibbu an ahujja baitallahil haram. Apa artinya uhibbu? Aku ingin sekali. An ahujja untuk berhaji baitallahil haram ke baitullahi al haram. Jadi syahidnya yang mana? Ahujja. Ahujja fi'il mudhari' mansub. Yang menasabkan apa? An. An disebut huruf? Huruf nasab, huruf masdar dan huruf istiqbal. Kemudian yang nomor tiga. Walan wahiya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Jadi lan itu namanya huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal. Dikatakan nafi karena menunjukkan nafi, disebut nasab karena menasabkan, disebut istiqbal, istiqbal itu menunjukkan waktu yang akan datang. Nahwu lan ashabal asyrara. Lan ashabal asyrara. Artinya saya tidak akan berteman dengan orang-orang jahat. Ashab itu sahib, sahabat, berteman. Al asyrara, orang-orang jahat. Syar, syarir. Syahidnya mana? Ashaba. Fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Adalan. Adalan huruf nasab sebelum. Lan ashabal asyrara. Yang nomor empat. Wa idhan. Wahiya harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ini namanya. Tidak dihafal, tidak apa-apa. Yang penting faham kalau itu huruf nasab. Jadi idzan itu statusnya harfu jawab. Huruf jawab. Karena digunakan dalam bentuk jawaban. Wa jaza dan balasan. Ada sebab akibat. Karena idzan itu artinya, kalau begitu ya begini. Kan gitu. Karena kamu begini. Kalau begitu ya begini. Dan seterusnya. Wa nasbin huruf nasab. Nahu qawlika liman qala lak sa'azuruka idzan ukrimaka. Contoh misalkan ada orang mengatakan kepadamu, sa'azuruka, saya akan berkunjung ke tempatmu. Kita jawab, dan itu sebagai bentuk balasan, idzan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakan dan menghormatimu. Syahidnya mana? Ukrima. Fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Ada i. Idzan. Nomor 5. Wa kai. Wahiya harfu masdarin wa nasbin. Kai adalah huruf masdar dan huruf nasab. Contohnya. Hajajtu. Likai yaghfirallahu li. Au hajajtu. Kai yaghfirallahu li. Contohnya. Hajajtu. Likai. Yaghfirallahu li. Mana syahidnya? Yaghfirah. Yaghfirah man? Mansub. Kenapa mansub? Ada kai. Contoh yang kedua, apa perbedaannya dengan contoh yang pertama? Iya, kai dengan li. Likai. Artinya kai berdiri sendiri. Likai. Ada tambahan li. Fungsinya tetap sama, tidak berubah. Huruf nasab setelahnya man? Mansub. Huruf nasab setelahnya man? Mansub. Hajajtu likai yaghfirallahu li. Dengan hajajtu likai yaghfirallahu li. Ya, cukup sampai di situ saja. Tidak perlu dipaksakan ke Parjo, ya? Nggih, apa ini? Nggak usah dipaksakan. Cukup sampai di situ, udah bagus sekali itu. Faham anlan idzan kai. Bahas ini aja kalau njenengan hafal, wah top arko top itu. Kalau bisa menerangkan, jadi huruf nasab itu jumlahnya 10 menurut orang Kufah. Tapi kalau orang Basrah menyatakannya 4. 10 kurangi 4 kan 6. Lah yang 6 itu menurut orang Basrah diapakan? Jawabannya ya fi'il mudhari setelahnya tetap nasab. Tapi yang menasabkan bukan ke 6 ini. Tapi ada an yang terus, wah udah top itu. Jadi kan sudah tinggal mengulang satu paragraf tadi. Orang yang belajar bahasa Arab sih, sedur ke ilmu nih. Yakin. Begitu. Hah? Iya, yakin sekali. Kalau orang yang senang bahasa Arab, senang nahwu gitu, kalau mendengar penjelasan satu paragraf itu sudah langsung bisa menilai lagi sedur lagi. Apalagi jenengan hafal yang 10 itu ya anlan izan kai kan itu. Yang 4 itu ya karena tidak dibahas, tidak usah dihafalkan juga nggak apa-apa karena itu. Padahal jeneng ora hafal. Padahal ora hafal kan. Nanti nggak nih jenengan pusing malah bingung wah. Padahal ya, memang nggak hafal kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah. Kita lihat PR-nya sekarang. Monggo. Huruf nasab itu aja. Dibuat gampang aja sama kita. Buat gampang aja. Ya? Double huruf nasab jadinya. Double huruf. Ya tergantung kita milih yang mana. Kalau orang Kufah mengatakan hatta ya enggak ada an-nya. Hanya hatta saja. Tapi kalau orang Basrah mengatakan an, hatta bukan termasuk huruf nasab. Walaupun hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya sama itu apa? Fi'il mudhari yang letaknya setelah hatta pasti nasab. Pasti itu. Hasil terjemahnya kurang lebih sama. Sama. Hasilnya sama, nggih. Enggak, Mas Susanto. Lika itu, Pak. Apanya? Lika itu. Lain lagi. Kalau yang lika itu li di situ huruf jar. Kainya huruf nasab. Jadi artinya kai itu berfungsi baik berdiri sendiri ataupun digandengkan dengan li, itu fungsinya tetap sama. Karena nanti pada prakteknya dalam bahasa Arab kai itu digunakan secara sendiri, juga digunakan dengan digandengkan li. Kan gitu. Ya, khusus li. Jadi kenapa kok diberikan contoh seperti itu? Agar kita tidak bertanya-tanya lagi, oh ini masuk enggak, kok ada li-nya, ya tetap dipakai. Sama, kainya itu. Ya, sama. Udah empat itu kalau dikuasai pun nampung, gitu kan. Gitu, Pak Mariana ya? Ya, ayat 17 sampai 24, ya? Oh, 30. Oh, 30 sampai 37. Tenanan yang ngerjakan berarti ini. Mesoy. Baik. Jadi totalnya berapa totalnya? Ditambah fi'il madhi, mudhari dan amr. Totalnya juga. Ya kan fi'il semua ya? PR-nya kan fi'il semua kan ya? Ya fi'il semua. Sekarang yang dihitung totalnya. Berapa paling? Semua itu. Fi'il madhi, mudhari, amr. 39. Pak Sarjio? 40. Mas Abdullah? 39. Mas Susanto? 39. Mas Iswanto? Kalau di total berapa? Fi'il madhi, mudhari dan amr semuanya. Campur, Pak. Sambil menunggu, pengendar berapa? 39. Mas Marwanto? 43 mana? Ada kenaikan harga kayaknya. Pak Amin? 45. Oh, ini lebih naik lagi. Gak bisa kulaan ke sana ini. Mas Jasmanto? 82. Oh, 42. Wah, deg-degan ini. Ini gak bisa beli. Pak Mujadi? Sementara? Ada kemungkinan berkurang berarti? Bukan ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan berkurang berarti. Mas Denis? 41. Mas Marno? 42. Coba kita hitung. Jadi fokus kita di fi'il nggih. Iya. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qala. Fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Setelah itu enggak ada ya? Enggak ada. Qalu ataj'alu fiha. Qalu fi'il madhi mabni 'ala dham mi. Taja'alu fi'il mudhari' marfu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Yufsidu fi'il mudhari' marfu. Yasfiku fi'il mudhari' marfu. Sementara berapa ini? 5. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nusabbihu fi'il mudhari' marfu. Nuqaddisu fi'il mudhari' marfu. 7. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. A'lamu fi'il mudhari' marfu. Ta'lamun fi'il mudhari' marfu. 10. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ika. 'Allama fi'il madhi mabni 'alal fathhi. arada fi'il madhi mabni 'alal fathhi 12 faqala am bi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi am bi'u fi'il amr mabni 'ala hadzin nun ya hadzin nun am bi'u ya mabni ala hadzin nun karena ada wawu jamaahnya itu uf'ulu uf'ula uf'ulu mabni ala hadzin nun kemudian kuntum kuntum fi'il ma madhi mabni ala sukun berapa ini 15 iya kan 15 qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana qalu fil madhi mabni 'ala dhammi 'allamtana fil madhi mabni 'ala sukun 17 innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi anbi fa'il amr mabni 'ala sukun falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum anba'a anba'a fi'il madhi mabni 'alal fathhi qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi berarti berapa ini 21. Akul fi'il mudhari karena ada lam sebelumnya majzum. 22. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. A'lamu fi'il mudhari marfu. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. A'lamu fi'il mudhari marfu. Tubduna fi'il mudhari' marfu 25 kuntum fi'il madhi mabni 'ala sukun taktumuna fi'il mudhari' marfu 27 wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qulna fi'il madhi mabni 'ala sukun usjudu fi'il amr mabni 'ala hadzin nun fasajadu fi'il madhi mabni 'ala dhammi 30 begitu ya 30 aba wastakbara wa kana minal kafirin aba fi'il madhi mabni 'ala al-fathil muqaddar istakbara fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi kana fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi 33 apa ya? Apa termasuk fi'il madhi? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha raghadan haythu syi'tuma. Qulna fi'il madhi mabni 'ala sukun. Uskun fi'il amr mabni 'ala sukun. Kula fi'il amr mabni 'ala hadzin nun. Makanlah kan itu ya. Kul. Ya kulu. Kemudian syi'tuma fi'il madhi mabni 'ala sukun. 27. Wala 37 ya. 37 ya. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Taqraba fi'il madhi fi'il mudhari' majzum. Kemudian takuna fi'il mudhari' majzum 39. Berarti berapa totalnya? 39. Itu sampai ayat 35. Fa azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi azalla fi'il madhi mabni 'alal fathhi akhraja fi'il madhi mabni 'alal fathhi kana fi'il madhi mabni 'alal fathhi juga 3 berarti 42. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Qulna fil madhi mabni ala sukun. Ihbitu fil amr mabni ala hazin nun. Berarti berapa? 44. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi talaqqa fil madhi mabni ala fathi al muqaddar. Taba fil madhi mabni ala al fathi. 46. Innahu huwat tawwabur rahim. 46. Monggo. Yang mana? Ayat 30 yang ini a'lamu lebih mengetahui. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Di situ diartikan apa? Lebih mengetahui. Mungkin kan? Coba nanti kita lihat tafsirnya ya. Karena dikatakan isim tafdhil juga benar, dikatakan fi'il mudhari' juga benar. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Iya. Bagus. Oke, bagus Pak Amin. Coba kita lihat tafsirnya nanti. Baik. Wallahu a'lam bishawab, cukup sekian. Tanpa PR dulu. Istirahat dulu. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Untuk yang ujian juga, untuk yang ujian besok insyaallah dilanjutkan. Hari ini sudah dapat 13 lumayan tadi. Belum salat, setelah salat subuh, sebelum pelajaran, sudah ada yang ujian 13 orang. Alhamdulillah cukup. Oke, pelan-pelan. Insya Allah diselesaikan besok. Ya, cukup insya Allah. Berapa? Apa ada nama?